بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sebagai hamba tidak henti-hentinya kita memuji memuja Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya agar menjadi orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami dan menyadari bahwa tingkat kesyukuran hamba yang paling tinggi di saat dia mampu mewujudkan, merealisasikan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia sebagai bangsa manusia atau sebagai bangsa jin, sama-sama memiliki tugas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang telah lewat, bahwa apa yang kita harapkan di dunia ini, terlebih khusus kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kecukupan lahiriah kita ataupun kecukupan batiniah kita, itu harus diraih, diperoleh dan didapatkan melalui jalur pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat engkau wahai saudaraku semuslim dan semuslimah, mukmin dan mukminah, sebagai barisan manusia atau bangsa jin, maka tidak mungkin akan bisa diraih kecuali dengan mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat seorang muslim dan muslimah berada di dalam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih sangat-sangat dituntut untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Jalalu, banyak bertaubat kepada Allah, melaksanakan tugas-tugasnya, melakukan pendekatan diri kepada Allah, beristighfar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana pembahasan yang telah lewat bahwa kesempurnaan ganjaran dan nilai yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala amat sangat terkait dengan kesempurnaan dia mewujudkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rahasia yang harus kita ketahui yaitu kemampuan seseorang untuk mewujudkan ibadah yang sempurna atau mungkin pengabdian yang naqisah, yang kurang, Ternyata itu merupakan sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau seorang muslim dan muslimah mencoba untuk mengkaji dengan seksama, melihat, mendalami, mempelajari di kehidupan dunia ini, dia telah mendapatkan sesungguhnya nilai-nilai ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya dia memetiknya kelak di akhirat, namun di atas dunia saja dia telah bisa memetik nilai-nilai ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah sebuah penjagaan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba tersebut dari kekuasaan dan penguasaan setan atas dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan. Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan. Mari kita dengarkan bahwa ternyata jaminan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla ini benar-benar diperoleh oleh orang yang taat beribadah kepada Allah, menjalankan tugas-tugasnya. Barakallahu fikum. Sebuah perlindungan dari apa? Apakah manusia ini selalu punya musuh di dalam hidup? Jawabannya iya. Bahkan musuh ini benar-benar getol untuk mencari kelemahan, untuk mencari peluang, untuk mencari kesempatan. Dialah tercipta sebagai musuhnya Allah, dan musuhnya kaum mukminin adalah syayatin. Jaminan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa haula'i hum ibaduhu alladziina laisa li'aduwwihi 'alaihim sulthan. Bagi orang yang telah menjaga ubudiyahnya, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, baik di saat dia senang atau di saat dia susah, ternyata mereka-mereka itu adalah hamba-hambanya Allah yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan buat setan untuk menguasai mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah nilai di dunia yang didapatkan, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuhnya sendiri, sehingga dia tidak mampu menyesatkan, tidak mampu menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla, tidak mampu untuk kemudian ya menjauhkan dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu dia menjatuhkannya ke dalam kubangan kesesatan. Apa ayatnya, apa dalilnya terkait dengan perlindungan ini? Di dalam surat Al-Hijr ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Dalam surat Al-Hijr ayat 22, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada buatmu, syaitan, iblis, ya, tidak ada buatmu atas mereka kekuasaan sedikitpun. Anda tidak mampu untuk menyesatkan mereka, menggoda mereka, memalingkan mereka dari ketaatan. Kalaupun sekiranya suatu saat dan suatu kondisi bisa, itu adalah sebatas apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sambaran. Sambaran sesaat. Balik kembali. Dia tidak bisa menguasai. Dia bisa karena sifat-sifat dan tabiat yang ada pada diri manusia yang melekat dengannya, itulah yang menjadi kendaraan untuk bisa memalingkannya sesaat. Tapi untuk menguasai mereka, setan tidak punya kemampuan sedikit pun. Disinilah nilai sebuah perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kaum mukminin, buat mereka-mereka yang benar-benar menjaga ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melangsungkan, walamma 'alima aduwullah iblisu anna Allah ta'ala la yuslim ibadahu ilaihi, maka di saat musuh Allah iblis mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan membiarkan, tidak pernah akan menyerahkan hamba-hambanya kepadanya, di saat iblis sebagai musuh Allah menyadari, mengetahui kalau Allah Azza wa Jalla tidak akan melepaskan, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyerahkan hamba-hambanya kepadanya, wala yusallithu alaihim, tidak mampu menguasai, dan Allah tidak akan memberikan kekuasaan setan iblis atas mereka, maka dengarkan apa kata iblis. Fabi'izzatika, dalam surat Sad ayat 82. Iblis mengatakan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka demi kekuasaan engkau, keagungan engkau, kata iblis di hadapan Allah, aku akan benar-benar sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka semuanya. La'ughwiyannahum ajma'in. Nah, ini adalah sumpah serapahnya iblis untuk kemudian menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan kemampuan yang sangat-sangat kuat, upaya yang sangat getol dilakukan, dia pun menyerah. Iblis pun menyerah di hadapan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla al-mukhlasin. Maka mengerti kita makna al-mukhlasin, orang-orang yang benar-benar menjaga ubudiahnya kepada Allah Azza wa Jalla lillahi, karena Allah Azza wa Jalla. La yuni, tidak menginginkan harta, tidak menginginkan kedudukan, tidak menginginkan nilai-nilai secuil duniawi. Memang benar-benar dia menjaga ibadahnya semata-mata ingin meraup nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan orang-orang yang seperti ini, iblis menyerah. Iblis mengangkat tangan, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita akan bertanya, apakah orang yang ikhlas itu tidak akan terjatuh di dalam ya sabetan samberannya iblis? Jawabannya, ya, akan mungkin untuk bisa terjatuh. Karena tidak ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk dia bebas selama-lamanya. Tidak. Ya, akan mungkin barakallahu fikum. Tapi orang yang terjatuh di dalam noda dan dosa, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekembalinya dia, artinya dia bertaubat dari kesalahan itu, terhapuskan. Jatuh lagi, kembali bertaubat, terhapuskan. Jatuh lagi, kembali bertaubat, dihapuskan. Berarti kan sebuah kegagalan. Kegagalan iblis, barakallahu fikum, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang al-mukhlasin. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus membantu kita menjadi orang yang ikhlas di dalam segala urusan, rahimani wa rahimakumullah. Pengabdian sekecil apapun, kita berharap bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, hanya ingin meraup, memperoleh, mendapatkan nilai dari sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Contoh yang lain di dalam firman Allah surat Saba ayat 21, sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak dikuasai. Kalau dijatuhkannya mungkin, tetapi dia tidak mampu untuk dikuasai oleh setan karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat 21, walaqad saddaqa alaihim iblisu wannahu, dan sungguh sang iblis telah benar-benar membuktikan ya kebenaran praduganya. Janji-janji iblis di dalam hidup itu terlalu banyak. Ya. Barakallahu fikum. Ya, akan disebutkan nanti bagaimana dia menjatuhkan Abul Bashar, Adam alaihissalatu wassalam, dengan sebuah penipuan yang luar biasa. Iblis mampu untuk kemudian mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam dari dalam surga, rahimani wa rahimakumullah jami'. Menunjukkan iblis itu mampu untuk berbuat. Tetapi bagi orang yang benar-benar menjaga ubudiahnya kepada Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kekuasaan iblis untuk menguasai mereka. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah nilai dalam kehidupan dunia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar menjaga ubudiahnya kepada Allah. Maka di saat iblis mampu membuktikan kebenaran sangkaannya, dugaannya, fattaba'uhu, karena mereka dia mampu, mereka mengikutinya, mengikuti iblis. Mereka-mereka yang lemah tentunya, yang mudah terpancing emosionalnya, mudah terpancing marahnya, mudah terpancing kelalaiannya, syahwatnya. Inilah barakallahu fikum yang menjadi tumbalnya iblis, yang akan pasrah dan akan berada di bawah kendalinya iblis laknatullah alaih. Tentu kita bukan sesuatu yang asing jikalau barakallahu fikum seseorang tidak lagi mengerti atau melihat atau mengilmui kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, tercampur bau dan teradukan antara al-haq dan batil di hadapannya. Ini merupakan salah satu dari keberhasilan setan atau iblis untuk menguasai seseorang, barakallahu fikum. Nah, karena jitunya upaya iblis untuk menyesatkan, mereka mengikutinya. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebagian saja, sekelompok saja dari kalangan mereka-mereka yang beriman. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ, Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan tidak ada bagi iblis itu atas mereka-mereka yang beriman kekuasaan sedikit pun. Tidak ada. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ, Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, kami menguji dengan datangnya lawan atau iblis itu agar kami mengetahui siapa yang beriman kepada hari akhir dan siapa yang ragu-ragu dari hari akhir tersebut. Allahu Akbar. Jadi ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menjamin hambanya dari kejahatan, kerusakan dan manuver-manuver iblis menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan di atas dunia, barakallahu fikum. Falam yaj'al li'aduwihi sultanan 'ala ibadihi al-mu'minin. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan bagi musuhnya kekuasaan atas hamba-hambanya kaum mukminin. Fa innahum fi hirzihi wa kala'atihi. Sesungguhnya mereka kaum mukminin berada di dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam hifdhihi wa tahta kanfihi. Semuanya maknanya sama. Penjagaan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa in ghtala aduwwuhu ahadahum. Kalau sekiranya musuhnya itu melakukan penipuan terhadap kaum mukminin, menipu. Datang yang kemarin bajunya baju ya hijau, sekarang kok ya warnanya warna kemerah-merahan misalkan. Datang melakukan penipuan, mengatakan, ya akhi, ana ingin menasihatkan anda, memberikan wejangan kepada anda atau membimbing anda kepada jalan yang benar. Padahal kapan setan atau iblis, kapan orang-orang yang punya hawa nafsu menguasainya itu untuk memberikan bimbingan kepada al-haq? Tidak pernah akan terjadi itu semua, barakallahu fikum. Maka jikalau lawannya itu pun datang untuk menipunya, maka penipuan yang dilakukan itu seperti perbuatan seorang pencuri untuk mengambil barang atau mengambil barang orang yang lalai. Ya, sadar kalau ternyata motornya wis dibawa kabur, ya, emasnya, tasnya, HP-nya ini, ya sebatas itu, barakallahu fikum. Fa hadza la budda minhu. Nah, ini mesti terjadi pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk terjatuh, untuk terjebak. Oleh karena itu, ya tidak boleh seseorang untuk kemudian merasa diri ya suci, tidak akan terjatuh, barakallahu fikum, di dalam kesalahan, kekeliruan, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita suka untuk melempar kesalahan itu kepada orang lain, sementara kita ini punya lawan sendiri loh. Punya musuh yang terus akan mengintai, yang terus akan mencari kelemahan. Oh, orang ini lemahnya di lisannya. Ayo digoyang. Melalui lisannya didatangi, melalui lisannya untuk mengucapkan kata-kata kotor. Oh, orang ini kelemahannya di telinganya misalkan. Wah, didatangi. Orang ini kelemahannya pada kakinya. Orang ini kelemahannya pada matanya. Orang ini kelemahannya pada tangannya. Wah, didatangi oleh setan, iblis dengan berbagai rupa, berbagai warna, dan berbagai metode untuk kemudian bisa menggeret kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan itu untuk bisa ditungganginya, barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan, ingat, semuanya itu mesti akan bisa terjadi, yaitu sambaran setan sesaat sejenak. Kenapa? Li'annal 'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadabi. Karena seorang hamba tetap akan dicoba, diuji, ditimpakan kepadanya tiga hal, tiga perkara. Maka dari ketiga perkara ini setan masuk, setan menyelinap, setan datang. Pertama, al-ghaflah, sikap lalai. Siapa dari kita yang tidak punya kelalaian, barakallahu fikum, lupa, hilang ingatan, hafizani wa hafizakumullah. Kelalaian ini menjadi satu dasar dan satu landasan untuk kita ditunggangi, untuk kita dijebak, untuk kita kemudian ditipu. Al-ghaflah, adanya kelalaian. Yang kedua, wasyahwati, adanya syahwat. Setiap kita punya syahwat. Terkadang muncul ya dengan berapi-api, terkadang barakallahu fikum kendor karena kita punya kekuatan, terkadang mampu kita injak-injak syahwat itu di saat kokoh dan kuat, barakallahu fikum. Melalui syahwat ini setan atau iblis akan datang masuk. Wal ghadabi, dan yang ketiga adalah sifat ghadab, yaitu marah. Allahu akbar. Ya, atas ketiga dasar inilah setan atau kunco-kunconya iblis bisa untuk kemudian melakukan penipuan. Kendati pun terhadap orang yang beriman, ya, seperti barakallahu fikum, sang pencuri mengambil barang orang yang sedang lalai, dan ini mesti terjadi pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dia tidak bisa bercokol, dia tidak bisa menanamkan kekuasaannya untuk terus menginjak, menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari sini kita menyadari dan mengetahui bahwa inilah dia sebuah nilai besar yang dipetik oleh orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadukuluhu alal abdi min hadihil abwabis salata. Maka masuknya iblis kepada seorang hamba melalui tiga pintu ini. Ya, melalui barakallahu fikum tiga pintu ini. Orang mungkin terkenal sabar di rumahnya sebagai seorang suami, ya. Barakallahu fikum, ternyata suatu saat, suatu ketika sang istri lari dari rumah. Kenapa? Karena suaminya marah. Ya, sampai kemudian sudah ngasah golok. Misalkan sang suami yang tadi terkenal sabar, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena setan akan bisa masuk, barakallahu fikum, dari tiga perkara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Di masa-masa sekarang ini menimpa ya negeri kita, seorang ya bapak mendatangi anaknya sendiri, putrinya, seorang ibu, na'udzubillahi min dzalik, mendatangi anak lelakinya, beri ya hafidhani wa hafidhakumullah, istri tetangganya, nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah menjaga kita, barakallahu fikum, syahawat, ya, ghadab, marah, sampai seorang istri membunuh suaminya, seorang suami membunuh istrinya, bahkan seorang anak membunuh ibunya, nas'alullah salamatul afiyah. Marah benar-benar menjadi sebuah pintu untuk setan masuk, barakallahu fikum. Walau ihtarazal abdu mahtaraz, walaupun seorang hamba benar-benar melakukan penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, benteng dibikin, dibuat pada dirinya sendiri. Ingat ya, kita ini dicoba, diuji dengan tiga hal: lalai, kemudian syahwat, kemudian ghadab, yaitu marah. Dari ketiga perkara ini, setan akan menyelinap masuk. Melihat, oh orang ini lalai, dia masuk. Orang ini punya syahwat, masuk. Orang ini punya emosionalnya tinggi, masuk. Dari situlah akan menguasai barakallahu fikum. Fala budda lahu min ghafla. Bagaimanapun seorang hamba memberikan penjagaan terhadap dirinya, mesti akan ada sifat lalai. Wala budda lahu min syahwat. Mesti akan ada syahwat. Wala budda lahu min ghadab. Juga demikian, mesti akan ada sifat marah pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka atas dasar inilah kita harus benar-benar melakukan pengikatan hidup melalui ilmu agama, ilmu kitab wa ilmu sunnah. Ya, kedua, perlu kita ingat bahwa kekuatan besar pada diri seorang hamba dalam menghadapi sifat lalai, syahwat, ghadab, itu harus dia berjalan bersama kebenaran barakallahu fikum. Kalau dia lepas dari kebenaran, maka kelalaian itu akan bertambah lalai. Syahwat yang sudah akan bertambah lagi syahwatnya. Ghadab, marah akan bertambah lagi sifat emosionalnya. Kalau seseorang sudah tidak lagi berjalan di atas al-haq rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rijalan wa nisa, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, mari kita sayangi diri kita sendiri. Kita akan tetap diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat lalai. Kita akan tetap diuji oleh Allah dengan sifat syahwat atau ghadab. Mari kita bimbing. Mari kita arahkan. Mari kita bina, kita bimbing untuk selalu berada di atas kebenaran, menghormati kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjadikannya di atas segala-galanya barakallahu fikum. Inilah dia sebuah modal untuk kita bisa mengendalikan emosional kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan barakallahu fikum kelalaian kita. Semoga upaya kita untuk terus mencari kebenaran, upaya kita untuk terus menyuarakan kebenaran, upaya kita untuk terus menyampaikan kebenaran, memberikan pembelaan terhadap kebenaran sebagai sebuah langkah untuk Allah turunkan barakah di dalam hidup. Allah berikan kita penjagaan yang benar-benar penjagaan berbarakah, ya, dalam mengarungi ujian-ujian hidup ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.